saling percaya. Di sini bukan di Sicilia yang tradisinya harus curiga. Aku memang orang yang tak punya, dan aku juga cuma menganggur. Yang ku miliki hanyalah cinta, dan ku serahkan tulus untukmu. Percayalah. Prostitusi di sini saling sikut. imajinasi menjadi banyak orang-orang gila. dipantengin yang memaki diriku begitu saja. Oh ya, pantatku jadi gemuk, berisi darah darahku, lalu cabut dariku, aku tetap mataku. Pantatku yang cantik, jangan kau tinggalkan diriku. Pantatku tercinta, oh, jangan. Jangan tinggalin gue, dan lo jangan maki-maki gue deh. Lo kan gak mau gue bilang bangsat, dan lo juga bukan bangsat kan. Jangan gitu lagi ya, awas lo. Yeah. Yeah.